tak terperjalan. Gelisah ku ingin jumpa denganmu, melepaskan rindu yang membeku. Jumpul nama berlalu, tulus janjiku, tak tergoyah cintaku. Mengapa di balik mata hatiku kau simpan dia di dalam hatimu? Namun sungguh ku tiada.